telah diterangkan bahwa jika seseorang merampas tanah orang lain, kemudian dia mula menanam tanaman di atasnya atau di tanah tersebut, maka terdapat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa wajiblah dipulangkan tanah tersebut kepada tuan tanah, dan dia tidak mendapat apa-apa hasil daripada tanaman tersebut, tetapi dia boleh meminta pampasan daripada penat lelahnya seperti benihnya, bajanya dan seperti itu. Baik. Adapun hasil daripada tanaman tersebut, dia tidak memilikinya kerana dia adalah perampas. Di mana Rasulullah SAW dalam hadis yang telah kita terangkan bahawa ia adalah hadis yang sahih, man zara'a fi ardi qaumin bighairi idznihim falaysa lahu min az-zar'i shay'un wa lahu nafaqatuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang telah menanam tanaman di atas tanah satu kaum tanpa izin mereka, maka dia tidak berhak mendapatkan apa-apa dari sawahnya itu selain dari ongkos pengolahannya. Penat lelahnya itu dibayar, tapi hasil tanaman tidak. Satu lagi masalah yang hampir serupa dengan masalah ini, apabila seorang yang merampas tanah seorang lain, kemudian dia membina satu bangunan di tanah tersebut, sebuah rumah contohnya, telah kita terangkan tanah tersebut dan apa juga di atasnya hendaklah dipulangkan kepada pemilik tanah tersebut. Baik. Jadi dia tidak mendapat apa-apa hasil daripada rumah yang dibina itu kerana dia adalah perampas. Dan jika pemilik tanah tidak inginkan rumah tersebut kerana sebab-sebab tertentu, kerana rumah itu tidak sesuai untuk dia ataupun kerana binaannya itu tidak kukuh dan alasan-alasan yang munasabah yang diterima oleh syarak, maka dia boleh, dia berhak menuntut perampas tersebut merobohkannya dan membersihkannya, dan semua ongkos itu ditanggung oleh perampas. Dan telah kita terangkan sebabnya adalah dia merampas, dia tidak ada hak apa-apa. Adakah dia mendapat kita katakan ongkos daripada penat lelah dia membina rumah tersebut? Jawab kita, tidak ada dalil menunjukkan kepada demikian. Kalau orang kata, boleh tak kita kias dengan orang yang menanam tanaman tadi, dia dapat pampasan penat lelahnya, maka kita katakan dalam hal ini tidak ada kias. Kerana asalnya perampas tidak mendapat apa-apa juga daripada penat lelahnya, kerana dia telah mengambil, memanfaatkan harta orang lain dengan tanpa izin, dengan tanpa hak. Tetapi oleh kerana terdapat hadis yang khusus dan ia sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dapat pampasan daripada penat lelahnya jika dia menanam sesuatu, maka kita pun menerimanya, kita mengamalkannya. Dan tidak ada lagi pendapat untuk siapa pun apabila telah datang hadis daripada Rasulullah SAW, telah datang nas daripada Rasulullah SAW. Kita hilangkan atau kita tinggalkan, tercampakkan akal fikiran kita, pendapat-pendapat kita jauh-jauh apabila telah datang nas hadis daripada sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Sebab tu ulama mengatakan apabila datang nakal, maka akal itu kita letakkan di nerih. Apa maknanya? Bila datangnya wahyu, datang Quran, datang dalil dari Quran ataupun hadis, akal itu kita campak dekat planet Mars. Dia dah tak pakai lagi lah. Walaupun rasa macam ini, walaupun rasa macam itu, dah tak ada kias-kias, dah tak ada pendapat-pendapat, sebab wahyu itulah yang diterima. Dan kita telah serangkan, kalau tak silap dalam kuliah subuh tu, bagaimana sahabat-sahabat akhirnya mendapat manfaat, sadar akan besarnya kebijaksanaan wahyu dan syariat. Dalam contoh apa? Perjanjian Hudaibiyah. Dia mula kata ini satu, mereka katakan dia satu perjanjian yang tidak adil. Semuanya berat sebelah memihak kepada orang-orang kafir Quraisy. Adapun orang Islam, semua haknya tu terpaksa dia mengalah. Tapi akhirnya mereka dapati bahawa banyak kemenangan, banyak manfaat yang diperolehi oleh orang-orang Islam disebabkan perjanjian Hudaibiyah tersebut. Itu satu contoh. Baik, yang penting di sini adalah tidak benar bagaimana yang terdapat di bahagian kitab-kitab fikih, bahkan banyak kitab-kitab fikih yang mengatakan kalau ada tanaman mesti nak kena cabut, mesti nak kena ratakan. Kalau ada bangunan yang dibina oleh perampas, mesti nak kena roboh, dibuang semuanya. Dan kos itu semuanya ditanggung oleh perampas. Kita katakan tak semestinya, kerana kita ada kaedah yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sabda Nabi SAW, la darara wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan orang lain, tidak boleh memudaratkan diri sendiri. Kerana kita menebang tanaman pohon-pohon, sedangkan dia boleh menghasilkan hasil manfaat, buah, sayur dan sebagainya, itu adalah pembaziran harta benda. Sedangkan kita tak perlu melakukan demikian. Begitu juga dengan bangunan, seperti rumah, boleh kita manfaatkan atau boleh sewakan orang lain. Kenapa kita mesti robohkan? Takat nak ambil ataupun balas dendam terhadap perampas, itu tak boleh. Baik, jadi demikian kita dapati fuqaha melihat bukan satu aspek, satu angle saja daripada dalil-dalil sesuatu masalah, tapi dia melihat keseluruhannya. Baik, kemudian masalah berikutnya, tentang haram memanfaatkan barang rampasan. Tak silap saya, kita berhenti di situ. Jadi selama ghasab itu diharamkan, maka tidak dihalalkan memanfaatkan barang rampasan dengan cara pemanfaatan apapun. Ini jelas lah. Barang rampasan mana kita boleh manfaatkan. Jadi dia berkewajipan mengembalikannya sekalipun dia sedang mengelolanya. Ini sedang dia mencucuk tanam dan sebagainya, dia mesti kembalikan. Baik pengelolaan secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam hadis Samurah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Alal yadi ma akhadhat hatta tu'addiyahu." Maksudnya pemegang berkewajipan menjamin apa yang telah dia ambil sampailah dia mengembalikannya. Jadi dia menjamin apa juga yang dia pegang sampai dia pulangkan. Jadi wajib pulangkan, dia tak boleh memanfaatkannya. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim, dan disahihkan oleh Ibnu Majah. Artinya dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah. Ini hadis yang terdapat dalam kitab-kitab sunan. Baik, ada faedah daripada hal-hal seperti ini walaupun kita tak nampak. Bila kita nampak hadis itu diriwayatkan oleh kitab Abu Daud ada, kitab An-Nasa'i ada, Ibnu Majah ada, itu satu macam tanda alamat bahawa hadis ini ada asalnya daripada apa? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara rambangnya, oh, banyak ulama yang riwayatkan hadis ini dalam kitab-kitab mereka. Dan ini bukan sebarang kitab, tuan-tuan, ini kitab-kitab sunan. Kitab-kitab yang masyhur yang digunapakai oleh fuqaha, ulama dari dulu lagi sampai sekarang, iaitu kitab sunan yang empat. Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah. Banyak lagi sunan, tapi ini masyhur sekali dibandingkan dengan yang lain. Ada Sunan Ad-Darimi, sunan macam-macam, ada Musnad, dan ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim sebelum itu lah. Baik, maknanya kalau kamu nak jadi seorang mufti, seorang ulama mujtahid, tak pernah baca, tak habis baca lagi kitab-kitab sunan, tak boleh jadi mufti. Sebab ulama semua sebelum nak keluarkan hukum baca semua dulu. Dia macam hafal Quran lah. Kita kalau nak jadi mufti, tak boleh, tidak mesti nak kena dah baca Quran dan faham dan tahu macam mana nak ambil hukum. Jadi bila datang masalah, tik dia punya kepala dia, komputer dia carilah, ada tak dalil dia dekat dalam Quran surah mana, ayat mana ke. Kadang kejap aja dah dapat jawapan dia. Oh, dalil dekat dalam surah ni, surah ni. Kadang-kadang macam berhari-hari. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah ditanya, apa dalil kamu tentang ijma'? Dia tak keluar rumah. untuk semayang aja lah dia keluar. Dia duduk lama lah. Kalau tak silap saya, satu hari ke, dua hari ke, tiga hari. Fikirkan apa dalilnya daripada Quran lah. Dia keluar lepas tiga hari, tak silap saya, tiga hari. Baru dia katakan nah, dalil daripada Quran bahawa ijma' itu adalah hujah, boleh digunapakai sebagai dalil. Begini, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa yang berkenaan dengan apa ni, wayat tabi khaira sabilil mu'minin nuwallihi batawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang mengikut selain daripada jalan orang-orang beriman, kami palingkan kepada mana yang dia nak berpaling, dan kami masukkan akhirnya dia ke dalam jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi dia katakan siapa yang tak ikut jalan orang yang beriman, maknanya ijma', maka dia akan diazab. Jadi menunjukkan wajib ikut jalan orang-orang beriman, wajib ikut ijma'. Itu bukan keluar automatic search saja, tekan aja button keluar. Dia dah hafal Quran, dah baca dah berapa kali, beratus kali daripada kecil sampai besar. Sampai dah jadi ulama pun dia kena fikir lama nak keluarkan dalil. Okey, orang sekarang tanya aje, email aje, apa ni gini-gini, dengar aje orang tanya tu, tanya terus jawab je. Itu baru dari Quran. Kadang-kadang dalilnya tak jumpa pun kat Quran, di dalam Quran. Dalilnya dalam hadis-hadis. Jadi sebab itulah kita selalu yang sadar akan perkara ini, nasihatkan umat Islam untuk sentiasa terus-menerus mutala'ah, baca dan membacakan kepada orang lain, belajar dan mengajar Quran, tafsirnya dan hadis-hadis Nabi SAW. Ini dah jarang kita lakukan sekarang ni. Jarang kita buka kitab Sahih Bukhari mula daripada bab 1 sampai habis. Sahih Muslim mula sampai habis. Kitab Sunan Abu Dawud mula sampai habis. Dah jarang dah. Lalu kita suka topik-topik tertentu je. Ni topik macam best. Kita datang forum, datang sampai 1,000, 2,000, 10,000. Dah lepas tu sudah. Tapi ilmunya tak dapat. Tapi kita ngaku kita ahlu sunnah wal jamaah, kita pun tak kenal dengan kitab-kitab sunnah pun. Jadi itu satu perkara yang kalau kita nak agama di dalam hati kita dan anak bangsa kita tu kembali kuat, kembali megah, kita kembali dengan apa pengajaran Al-Quran dan hadis seperti dilakukan oleh kita punya ulama-ulama ataupun nenek moyang kita dahulu lah, Salafus Salihin. Jadi hadis ini terdapat di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal ni hafal 1,000,000 hadis. 1,000,000 hadis dia hafal. Kita satu hadis pun susah nak hafal, 10-40 pun susah. Dan bila dia kata hafal tu maknanya dengan sanad-sanadnya. Dan dia bukan hafal aja, dia faham. Dia ulama yang merupakan mazhab pengasas, kata orang tu mazhab Imam mazhab Hanbali. Ahmad bin Hanbal, dan dia guru kepada Imam Al-Bukhari yang kita semua kenal. Dia guru kepada Imam Bukhari, dia guru kepada Imam Muslim, Imam Tirmizi. Dan dia ada kitab besar namanya Musnad Ahmad bin Hanbal. Dan juga Abu Dawud Al-Hakim, ini yang selepas-lepasnya, dan dia disahihkan oleh Ibn Majah. Maknanya menunjukkan ada satu imam hadis mensahihkan hadis ini. Iaitu siapa yang ambil barang orang lain, dia menjamin barang tersebut. Apa-apa rosak je, dia menjamin. Walaupun bukan dia yang cuai dan sebagainya, sebab dia perampas. Hatta tu'adiyahu. Kerana dia tak mau pulangkan, dia sampai dia pulangkan, dia menjamin barang tersebut. Baik, jika barang tersebut rosak, diteruskan dalam kita, perampas wajib mengembalikan barang yang serupa atau senilai. Dalam kitab fiqah mereka detail nak pulangkan apa. Dia kata barang yang serupa atau barang yang senilai. Bisa kan? Serupa maknanya kalau yang dia rampas itu kuda umur 2 tahun, sifat dia macam ini, kuda Arab ke, kuda Malaysia ke, kuda Singapura. Kalau ada dia punya semisal dia, mesti pulangkan kuda jenis yang itu. Tak boleh ambil kuda Afrika. Macam itulah. Lagi ada misal. Tapi kalau tak ada misalnya, Kadang-kadang barang itu tak ada, kita susah nak jumpa dia punya, dia punya misalnya yang sama rupa. Jadi kita apa? Taksirkan berapa harga barang yang dirampas tersebut yang telah rusak. Nilai dia sekian-sekian, kita pulangkan dengan nilai duit, dolar dan sebagainya. Baik. Dan dalam hal ini sebenarnya terdapat sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ia berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumah salah seorang daripada isterinya. Tak silap saya Aisyah radhiyallahu anha. Tengah nak makan. Tengah nak apa? Nak makan. Baru nak siapkan makan, nak makan. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan ada satu isteri pada satu masa ya. Ada banyak. Kemudian datang daripada luar orang ketuk pintu, seorang hamba perempuan. Bawakan makanan juga. Dengan piringnya ke untuk diberikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Aisyah tu nampak hamba perempuan tu masuk dengan bawa makanan nak kasi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun tepis sampai jatuh pecah. Dengan makanan-makanan tu semua habis lah, jatuh ke tanah. Memang dulu bukan atas ceramik ke eh? Memang dulu atas pasir je, tak ada lantai apa ceramik ke apa benda tu. Alamak, ini dah kes gaduh. Agak-agak kenapa dia buat gitu? Sebab Nabi nak makan ni dekat rumah aku ni, ni turn aku ni kan? Isteri Nabi SAW yang datang tu sebenarnya makanan daripada isteri Nabi SAW yang lain. Itu yang buat marah tu, jealous dia datang. Mana boleh Nabi SAW mesti makan daripada makanan yang aku buat, aku masak. Kenapa kadang-kadang apa ni perasaan ni? Jadi Nabi SAW pun kata pulangkan balik piring yang sama. Makanan yang kau kasi aku ni, kau kasi pada dia. Nabi dah tak makan lagi dah. Dan piring dia yang nak berikan pada Nabi SAW dengan piring yang jatuh tu hampir sama je lah. Jadi Nabi SAW suruh pulangkan makanan yang nak diberikan pada Nabi SAW dengan piring-piringnya sekali, pulangkan balik. Jadi hamba perempuan itu ambil balik, dia tak ada makan. Dan apa faedah pada hadis ini? Bahawa kalau kamu ambil, rosakkan barang orang, kamu kena jamin. Dengan semisalnya, jika kita boleh jumpa misalnya, piring tu ada misalnya, tak misal. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini, ulama yang meriwayatkan hadis ini, mensyarahkan hadis ini, mengatakan, tengok Nabi SAW tak suruh dia bayar kos piring dan makanan. Dia suruh pulangkan makanan yang sama, piring yang sama. Okay, demikianlah yang kita harus lakukan. Walaupun kita kalau hal lebih kurang lah, pakai duit pun boleh. Jauh kita tidak. Kalau kawan dan sebagainya semuanya ada semisalnya, boleh dapat kat pasar, kita mesti pulangkan semisalnya, bukan dengan nilainya. Baik. Jadi yang kita cakap tadi atau kita sebutkan tadi tak ada dalam kitab satu saya. Perni terangkan. Itu dalil bagi hal ini. Jadi wajib dikembalikan barang itu atau senilainya, baik itu merupakan kerosakan yang diakibatkan perbuatannya sendiri seperti kes tadi atau lantaran bencana alam. Mazhab Maliki berpendapat bahawa barang dagangan dan haiwan serta lainnya yang tidak mungkin dapat ditakar dan ditimbang wajib diganti dengan yang senilai dengannya apabila seorang merasapnya lalu rosak di tangannya. Kita katakan tak kira Mazhab Maliki dia kata kalau tak boleh ditakar, tak boleh ditimbang, kita ganti dengan nilai. Sekejap, kita kalau ada yang semisal dengannya, kita ganti dengan semisal dengannya. Piring dengan piring yang tadi, makanan dengan makanan, ini bukan sama. Jadi kita kalau ada dalil, itu yang mudah kita nak lihat pendapat-pendapat ulama, kita balik kepada dalil. Dan menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i pula, Bagi yang menggunakannya hingga mengalami kerusakan, berkewajipan menggantinya dengan barang yang serupa, yang serupa, dan tidak boleh dirubah kecuali dalam keadaan barang yang serupa tidak ada. Ini ikut pendapat kita lah, tadi saya sebutkan, dan ini bersesuaian dengan hadis Aisyah tadi. Di pendapat pertama boleh pilih semisal atau nilai. Yang kedua kata apa? Dengan nilai pun boleh. Yang ketiga, bila ada yang semisal, mesti bayar dengan semisal. Kalau tak ada, baru kita dengan nilai harganya. Yang penting dekat sini, semua ulama bersepakat apa? Mesti bayar balik kalau rosak barang tersebut sebab dia merampasnya. Itu satu faedah lagi, bahawa ulama sepakat tentang hal ini. Jadi jangan asyik-asyik ulama khilaf saja. Banyak juga dalam fiqah ni ulama itu bersepakat dalam masalah-masalah. Dan mereka juga bersepakat bahawa barang yang dapat ditakar dan ditimbang jika dirampas dan terjadi kerosakan wajib diganti dengan yang serupa oleh si perampas jika ada didapati barang yang serupa. Hal ini berdalilkan pada firman Allah yang berbunyi, "Faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'tada 'alaikum." Itu dalam surah Al-Baqarah, yang maksudnya barang siapa yang menyerang kamu, yang menganiaya kamu, maka seranglah dia, balaslah balik seimbang dengan serangannya terhadapmu. Jangan lebih. Ini satu apa? Satu limit untuk kita balas sesuatu penganiayaan, mengikut yang dia aniaya kita. Jangan lebih. Jangan bila dia tembak dekat tangan, kita tembak kat tangan, dulu tangan, kaki semua kita tembak, eh? Kepala pun kita tembak. Ini dah aniaya. Tak boleh lah, eh? Kita kena ikut apa? Ikut penganiayaan tu. Sebab Allah SWT, innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya dia, inna Allah, tidak menyukai orang yang mu'tadin, melampau batas. Kemestian pengembalian dan pembebanan atas perampas adalah satu yang amat pantas dan patut. Apabila barang dirampas berkurang, maka dia wajib mengembalikan harga nilai yang kurang, baik itu kekurangan dalam materi ataupun spesifikasi. Ini sifatnya. Kalau ada 10 barang yang dia ambil, satu rosak, hilang, tinggal 9. Dia mesti ganti balik 10 juga. Ini kurang daripada sudut apa? Hilangan. Kalau dia curi atau dirampas satu barang, tapi satu sifat dia dah tak ada, tayar satu dah tak ada, tayar spare tak ada, dia kena pulangkan dengan tayar spare. Ini kasi contoh. Dan mempertahankan harta, masuk kita dalam bab lain tentang orang yang mempunyai harta lalu datang perampas ingin merampas hartanya dari. Sekarang bukan cerita tentang perampas, bukan cerita tentang barang yang perampas itu rampas, jaminan dan sebagainya. Tidak, sekarang tengah cerita satu kondisi yang tertentu, orang sedang merampas harta kita, barang kita. Apa kita boleh buat? Jadi kata pengarang kitab, manusia berkewajipan menjaga hartanya ketika orang lain hendak menyerobotnya, merampasnya daripada dia. Untuk pertama, ia boleh mempertahankan dengan jalan yang ringan. Jadi ada step-stepnya untuk kita mempertahankan harta kita daripada dianiaya oleh orang. Jadi pertama, jalan yang pertama sekali kita ambil adalah kita tolak perampas tersebut dengan jalan yang paling ringan sehingga dia tak boleh merampas. Apabila jalan ringan itu tidak berguna, dia boleh menggunakan kekerasan yang lebih keras. Sekalipun itu sampai ke tingkat peperangan, yakni membunuh. Jadi kalau perampas tu datang, dia boleh pekik-pekik aja, kasih takut aja, ataupun gertak-gertak saja. Lepas tu perampas tu takut dan sebagainya, dia mesti buat gitu. Kalau tak jalan, barulah dia keluarkan pisau ke parang daripada rumah, masuk juga, ini dah. Lepas tu dia pun cok sikit dia punya tangan ke apa kan? Jangan bunuh. Kalau nampak tak jalan, dia dengkil juga, nak matuk juga, nak rampas juga, terpaksa dia bunuh terampas tersebut, terceroboh tersebut, bunuhlah. Bukan terus datang ambil apa? Ambil pistol terus tembak, belum apa lagi. Jadi mesti ikut kita kena tolak pebudak apa ni, terceroboh tersebut, terampas tersebut dengan jalan yang paling ringan dahulu, kemudian yang lebih berat sikit, keras sikit, kemudian lebih berat, sampai pun kita terpaksa membunuhnya. Itu maksud dia. Ini pun memang sistem yang dia pakai ya, walaupun dekat apa ni unit polis ke, unit army ke kan. Jadi dia ajar kita kalau nampak penceroboh, kan terus tembak kat kepala ke kat dada. Tembak kat mana? Dia ajar tembak kat kaki dulu. Sebab kalau dia dah tak perlu dah bunuh, dia akan bunuh. Kalau awak pula tak pasal-pasal terus nak bunuh dia, awak pula boleh kena cat nanti kat mahkamah. Jadi kita ada step dia. Jadi kalau dia degil juga, dia pula ambil pisau nak tembak kita balik, maka kita terpaksa bunuh dia lah. Itu dia. Baik. Jadi dengan itu kita dapat Islam memberikan umatnya satu kita katakan hak dan kelonggaran ataupun ruang untuk dia mempertahankan harta benda. Jadi ada dua sekarang kita nak lihat ni. Ada dua hak di sini. Satu hak nyawa orang yang datang menceroboh. Satu lagi hak orang tersebut atas harta benda ni. Dua-dua perlu kita jaga. Baik. Tapi apabila orang tu menganiaya, maka dibenarkan kita menolaknya dan tidak ada kehormatan terhadap jiwanya ke ataupun badannya luka ke dan sebagainya kerana dia menganiaya. Itu kita lihat konsepnya ataupun kaedah. Sebab itu tentang tidak boleh menggunakan senjata, simpan senjata di rumah. Kalau di negeri kita tak boleh lah, banyak negeri dah tak boleh lagi kan. Sebab bahayanya banyak. Kalau semua orang ada simpan pistol, shotgun ataupun machine gun dekatlah rumah, apa berlaku? Tentu tak mustahil senjata-senjata berbahaya ni jatuh pada tangan orang-orang yang apa? Yang tak baik, yang berniat tak baik, dan akan berlaku pembunuhan, kerusakan dan sebagainya. Betul tak? Jadi di mana yang berlaku ni, negara-negara yang membenarkan rakyatnya menyimpan senjata api. Baik, tetapi mesti ada gantinya, alternatifnya. Kalau orang kalau tak boleh pegang senjata, negara tu mesti aman lah. Maksudnya polis dia mesti happy. Tapi kalau tak boleh, sebab itu kalau di tempat-tempat yang jauh-jauh, maknanya kat kampung-kampung, countryside, di mana tak ada polis, tak ada apa pun, awak kata dia tak boleh pegang senjata, sekali datang, rompak habis tu. Sejam nak panggil polis, ya, berapa kilometer tak sampai. Jadi negara jiran, orang boleh pegang senjata api di kampung-kampung. Tapi kena minta lesen. Kadang-kadang perlu kita apa? Kita ada senjata tertentu lah. Kerana apa? Daripada sudut asalnya, seseorang manusia dalam sesuatu negara tu berhak memelihara dirinya, nyawanya dan juga harta benda. Itu kita kena faham. Sebab tu ada negara membolehkan. Kalau kata tak boleh terus pun salah sebenarnya. Boleh terus pun salah. Sebab nak kena melihat. Jadi kalau kita katakan sekarang ni nanti ada pembahasan, nanti sekarang ada bunuh sana, bunuh sini dan sebagainya, itu menunjukkan bahawa banyak kesilapan lah daripada sudut apa? Manusia tu sendiri dah banyak sangat orang jahat. Dan kesan daripada hukuman-hukuman jenayah tu agak kurang. Masuk jail keluar balik, rusak lagi dan sebagainya. Bahkan masuk jail makin jahat. Macam berlaku kan sebenarnya. Jadi mereka kena banyak penyikirkan tentang cara yang terbaik lah untuk mengurangkan jenayah dan sebagainya. Balik pada hal ini, dalam Islam dibolehkan kita mempertahankan harta benda kita. Dalilnya apa? Nabi SAW bersabda, man qutila duna malihi fa huwa syahid, wa man qutila duna damihi fa huwa syahid, wa man qutila duna dinihi fa huwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fa huwa syahid. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmizi. Artinya, siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Siapa yang gugur kerana mempertahankan darahnya, maka dia syahid. Siapa yang terbunuh kerana mempertahankan agamanya, maka dia syahid. Siapa yang terbunuh kerana membela keluarganya, maka dia syahid. Hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan lain-lain lagi. Nabi SAW kata, siapa yang terbunuh kerana kata 1, 2, 3, 4, mempertahankan itu, mempertahankan harta, mempertahankan nyawa, dam tu darah maknanya nyawa, mempertahankan agama, mempertahankan keluarga, maruahnya, maka kalau dia terbunuh, dia bukan mati sia-sia, bukan mati kata. Tapi dia mati apa? Mati syahid. Jadi tidaklah Islam mengatakan kepada kita sabar je. Orang datang nak rampas satu benda kita, biarkan aja. Orang datang nak bunuh kita, biarkanlah dia bunuh kita. Dia nak rosakkan ataupun nak anaknya kita punya ahli keluarga, isteri ke, kakak ke, adik ke dan sebagainya, mak ke, kita biarkan dia, jangan buat apa-apa. Tidak, kita lawan, tapi dengan cara yang mengikut step tadi lah, dengan cara yang paling ringan kemudian yang lebih berat. Kalau terpaksa bunuh dia, bunuh. Kalau kita tak dapat bunuh dia kerana dia lagi bagus, dia lagi kuat, maka kita yang terbunuh, jangan khawatir, ketahuilah bahawa kamu akan mati syahid. Cuma di sini ramai yang bertanya, kalau gitu dia mati syahid maknanya apa? Sama macam orang mati syahid perang fisabilillah. Tak payah dimandikan, tak payah dikapankan, cuma disolat jenazah saja. Dan kemudian apakah dia akan masuk syurga tanpa hisab? Bagaimana orang yang mati syahid dan macam-macam lagi lah. Apa jawab kita? Jawab kita, syahid ni dalam hadis ini dengan syahid yang fi sabilillah tak sama. Tak sama daripada sudut apa? Daripada sudut pahala dan hukumnya di dunia. Sebab apa? Nabi SAW hanya tidak mencuci, tidak mengkafan, memandikan dan tidak mengkafankan, tapi tanam dengan darah-darahnya tu dalam kubur lepas solat jenazah Hanya pada siapa? Pada orang-orang yang mati syahid fi sabilillah. Ini dalam peperangan menentang orang-orang kafir. Walaupun nampak hadisnya sama syahid-syahid, itulah sebabnya tak boleh bila nak fahamkan sesuatu hadis hanya gunakan akal kita je, tak rujuk kepada pemahaman sahabat, pemahaman Nabi SAW. Kena baca lagi lah. Ramai juga ada kes-kes orang-orang yang terbunuh bukan kerana peperangan fi sabilillah. Nabi SAW tidak melakukan kepada mereka sebagaimana Nabi SAW lakukan kepada orang-orang yang mati syahid. Jadi ulama pun mengatakan hukum syahid fi sabilillah adalah khusus. Adapun yang ini, mereka dapat ganjaran syahid macam orang yang putera, yang mati di sabilillah, yang gugur syahid, tetapi daripada sudut hukum dunianya tak sama. Mereka tetap dilakukan seperti orang yang mati dia. Sebab bagi tu orang yang mati aksiden ni mati syahid. Sebab ada hadis, orang yang mati lemas mati syahid. Orang yang mati sakit perut pun mati syahid. Takkan kita, doktor kata kenapa mati ni? Oh, ni mati lemah. Jangan mandikan dia, jangan kapankan dia sebab dia mati syahid. Boleh tak? Tak boleh . Yang penting mati mereka itu adalah lain daripada mati sakit biasa. Dan insyaAllah ganjaran mereka itu saja akan disisirkan oleh Allah SWT. Jadi di sini menunjukkan bahawa kita boleh apa? Kita boleh mempertahankan harta benda kita jika ada orang yang datang nak merampas. Tapi adakah dia wajib kita pertahankan harta benda kita? Dia nak rampas. Sekali kat dalam wallet kita cuma $50. Your money or your life, dia kata. Dan ambil lah $50, tak bayarlah kata. Dia hak kita, eh? Kita nak pertahankan, boleh. Nabi cakap kata kita boleh. Ha. Bukan wah, bukan wajib. Ha, okay. Tapi kalau kat dalam tu $5,000, ini nak kasi bayar tu, bayar ni nak kasi makan anak bini dan sebagainya, dia nak ambil rampas, tak boleh jadi. Itu dia aku ada. Jadi dia nak apa? Dia nak mempertahankan your money or your life, my money. Okay lah, boleh dia lawan. Yang ada tu tak ada nilainya daripada sudut wang. Dia nak apa? Nak rosakkan apa ni, ahli keluarga kita, perempuan, ibu ke, isteri ke, apa ke. Ha, ini memang tak ada apa-apa lagi lah. Tak ada orang akan fikir dua kali, melainkan dia akan apa? Ha, dia akan lawan. Jadi yang itu dibolehkan, eh? Tapi dengan syarat jangan melampau batas. Kemudian masalah berikutnya, orang yang mendapatkan miliknya ada pada orang lain, maka dia lebih berhak. Apa maksudnya? Barangnya dah dirampas. Orang yang merampas pun cepat-cepat dah gadai ke, eh, dah jual ke, tak boleh dah bagi kepada orang lain ke. Dah tak tahulah tukar tangan berapa kali. Dia satu hari dia pergi kat satu tempat, dia nampak barang dia tu yang telah dirampas oleh perompak. Ini barang aku ni. Confirm. Sama ada nombor apa semuanya lah. Boleh tak dia claim? Boleh tak dia tuntut? Maka kalau ikut title tadi, dia lebih berhak. Dia boleh. Tapi orang itu dah beli daripada orang lain. Ya, dengan receipt apa semuanya secara sah. Bagaimana ni? Jadi pembahasan yang begini. Jika seseorang mendapati harta yang dirampas darinya ada pada orang lain, ialah yang lebih berhak. Kalipun si perampas telah menjualnya kepada orang lain itu. Kerana si perampas ketika menjual barang tersebut, dia belum menjadi pemilik. Dia perampas. Bukan pemilik barang yang dirampas. Jadi dengan demikian, mengikut fiqah, mengikut hukum syarak, akad jual beli itu tidak sah. Seolah-olah tak berlaku. Jadi akad itu tidak sah sebab dia menjual barang yang bukan miliknya. Dalam keadaan seperti ini, si pembeli berkewajiban mengembalikan kepada si perampas dengan meminta pembayarannya yang telah dia bayarkan, yakni dari si pembeli. Jadi dia mesti, dia boleh ambil balik barangnya, mas ke apa yang telah dirampas. Tapi orang tu kata, aku dah beli. Kau beli daripada siapa? Kau beli daripada perampas. Kau minta duit tadi daripada perampas. Minta balik. Sebab akad tu tidak diiktiraf oleh syariah. Dan dalam hal ini, Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Samurah radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man wajada aina malihi 'inda rajulin fa huwa ahqqu bihi wa yatba'u al-bai'u man ba'ahu ay yarji'u al-mushtari 'ala al-ba'i." Barang siapa yang mendapati barang miliknya ada pada orang lain, dia berhak mengambilnya, dan penjualannya dikaitkan ikut dengan orang yang telah menjualnya. Artinya si pembeli menuntut daripada si penjual. Si penjual itu siapa? Perampas. Ini mudahlah kalau orang yang merampas itu dia jual kepada pembeli. Tapi kita jumpa barang rampasan itu, barang kita itu pada pembeli. Pembeli bolehlah claim daripada perampas. Tapi kalau kita dah sebutkan macam orang yang telah merampas, dia jual pada orang lain, orang ini dah jual pada orang lain, dah 2-3 kali tangan lah. Macam mana pembeli tadi nak apa? Nak claim daripada perampas, dia tak tahu siapa perampas ni. Jadi dalam hal ini Syekh Ghani rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau susah sangat, dah tak boleh lagi jumpa perampas yang asal, kita tak boleh menganiaya pembeli tadi. Dia beli tadi, dia pakai duit dia. Ketika dia beli, orang yang jual tu seperti pemilik yang sah. Sekarang kamu tuntut barang tersebut, bila betul lah kamu ada hak ni barang kamu yang telah dirampas. Tapi saya macam mana nak claim daripada siapa? Di dalam sini ada kemungkinan ni. Ini antara perkara-perkara yang perlu kepada kepada nazar, kepada pemerhatian yang lebih mendalam. Cakap memang senang, kalau praktikalnya macam mana? Dalam hal ini ulama mengatakan kita juga kena meraihkan keadaan pembeli yang tersalah beli, sebab dia beli barang rampasan ke barang curian. Jadi dia juga mesti diberikan haknya. Jadi dalam hal ini kita katakan, baiklah, kita selesaikan dengan cara yang boleh kita selesaikan. Kamu nak ambil harta barang ini, boleh. Tetapi macam mana nak bayarkan orang yang membeli ini? Mereka mengatakan kita katakan sama ada kita tidak mengambil barang tersebut secara ainnya, tapi pembeli tadi tu berusaha untuk mengembalikan semisal daripada barang yang dia dah beli tadi. Jadi dia tak payah nak kita katakan rugi secara total, dan dia pun yang pemilik pun tu, pemilik mula-mula tu pun tetap mendapat hak dia lah. Jadi saya tak jumpa lagi dalam pembahasan-pembahasan lain. Ataupun mereka mengatakan kalau dah susah sangat, kita halalkan saja, atau kita iktirafkan saja jualan yang terakhir tadi. Jadi dia tak dapat claim. Baik, jadi yang terakhir dalam kitab tentang bab rampasan adalah membuka pintu sangkar burung. Apa hal ni? Kita baca, kita akan faham lah. Iaitu orang yang membuka pintu sangkar yang dalamnya ada burungnya, kemudian dia menghardiknya sehingga burung tersebut terlepas terbang, maka hukumnya dia wajib menjamin. Ini jelas kan? Sebab dia mengakibatkan, menyebabkan harta orang hilang. Walaupun dia tak ambil. Kenapa disebutkan kat sini secara khusus? Sebab dia tak ambil dengan tangan dia. Dan dia tak manfaatkan. Dia tak jual, dia tak makan. Tapi burung tu lepas lari. Tapi kenapa burung tu boleh terbang lari? Sebab dia menyebabkannya, dia buka pintu sangkar. Jadi wajiblah dia menjamin. Itu jelas lah. Jadi dia hampir sama dengan apa? Dengan perampas. Tapi bukan betul-betul perampas. Orang betul-betul perampas, dia ambil, dia gunakan. Baik. Tetapi ada lagi satu keadaan, iaitu mereka berbeza pendapat jika seorang membuka sangkar burungnya, lalu burung tu langsung terbang, atau dia melepaskan tali pengikat unta yang kemudian lepas. Maknanya dia tidak mengherdiknya, menghalau burung tersebut, dia tidak menghalau unta tersebut. Jadi burung tu bila dia buka pintu tu tak lari. Duduk kat corner je. Biasanya macam tu lah, dia takut nak keluar kan. Tapi dah lepas tu, lepas 15 minit baru burung tu keluar terbang. Begitu juga kambing ke, unta ke. Adakah macam ini dikamakan perampas ataupun separuh perampas sehingga dia wajib menjamin? Baik. Jadi dalam hal ini Abu Hanifah rahimahullah berpendapat tidak wajib menjamin dalam keadaan bagaimanapun. Jelaslah, sebab ini bukan rampasan. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan wajib menjamin, baik keluarnya langsung setelah dibuka pintu sangkar ataupun setelah lama setelah itu. Satu pendapat lagi menurut Imam Asy-Syafi'i ialah ada dua pendapat dalam kaul qadim. Secara mutlak dia tidak berkewajipan menjamin. Sedangkan pada kaul jadid, kaul baru, jika burung itu terbang terus lepas dibuka pintunya, maka dia wajib menjamin. Dan jika dia baru terbang selama beberapa saat, berapa lama, maka tidak ada kewajipan menjamin. Jadi lebih kurang ada dua pendapat. Satu kata ada tiga pendapat. Satu kata mesti jamin. Apa juga keadaan, bila burung itu terbang, dia mesti jamin. Ada yang katakan tak jamin langsung sebab dia bukan merampas, dia tak pakai, dia tak manfaatkan barang tersebut. Yang pendapat yang ketiga, kena lihat kalau burung tu keluar disebabkan dia buka pintu tersebut, maknanya secara buka je terus diterbang, dia jamin. Kalau lambat selepas itu, tidak dijamin. Kira burung itu keluar sendirilah. Apa agak pendapat yang paling kuat sekali ya? Jadi kita tanyalah orang yang buka pintu sangkar, kenapa kau dibuka pintu sangkar binatang orang lain? Ada hak tak? Orang dapat izin tak nak buka pintu sangkar orang? Sengaja? Nah, kalau sengaja, awak tanggung. Sebab awak penyebab sama ada dia keluar lepas tu ataupun lama lepas tu, dia tak akan dapat keluar kalau pintu tu awak tak buka. Jadi wajiblah dijamin. Itulah pendapat yang adil. Itu hati-hati ya. Pergi zoo ke bagaimana, budak-budak lah tak tahu buka pintu ke apa kan, dia keluar terbang hilang, kena jamin. Kena ke tak kena? Budak-budak tak kena. Cik baik. Kalau belum balik, budak-budak tak kena. Yang kena semua adalah orang yang bukanlah yang dah balik. Itu hukum Islam. Itu budak kecil kalau curi, berapa ribu, seratus ke, ribu ke, dia tak kena potong tangan. Sebab dia tak cukup syarat, tak kena, kena hukum. Tapi kalau dia dah dewasa, barulah dia hukum. Jadi kalau orang dewasa yang pergi kat mana-mana buka pintu sangkar dan sebagainya dengan sengaja, maka dia wajib menjamin. Kalau seekor burung tak apa, seekor ayam, tapi kalau dalam satu kandang tu ada ribu-ribu ayam, habis ya. Ini yang kerja. Yalah, kalau tidak siapa nak tanggung kerugian yang dialami oleh pemilik. Jadi kita kata ini satu apa tu, kita katakan satu hukum yang adil lah. Sebagai faedah, ini menunjukkan dalam Islam setiap orang yang melakukan sesuatu perkara, menyebabkan sesuatu perkara, dia mesti bertanggungjawab. Accountability dalam Islam. Dia tak boleh kata tak tahu, tak boleh. Islam lihat. Jadi kalau sekarang dia itu parking kereta dia dekat tempat yang sepat tak sepatutnya boleh park, yellow line, double yellow line, lepas tu orang tak nampak ada orang seberang misalnya lah, orang seberang tu seberang dengan tempat yang betul, tapi oleh kerana kereta awak blocking sehinggakan pemandu yang masuk yang baru belok tak nampak, lalu dia langgar orang yang kat depan, siapa yang salah? Orang yang langgar, orang yang seberang, atau orang yang letak kereta kat situ? Orang yang letak kereta kat situ kena wajib apa ni? Wajib dihukum. Baik. Kalau dia letak kereta kat situ bukan tujuan nak bunuh siapa-siapa, jadi hukuman dia ringan. Tapi dia sengaja letak kereta kat situ memang nak bunuh orang yang seberang ni, kalau kita boleh buktikan, dia dihukum sebagai pembunuh. Sebagai pembunuh. Sama macam orang korek lubang kat tengah-tengah tempat orang jalan dengan tujuan nak bunuh orang. Sebab ada orang jatuh mati. Dia tak pakai senjata, tak pakai apa. Dia cuma korek lubang saja. Tapi dia penyebab. Jadi dia dihukum seperti orang yang membunuh. Dalam hal ini banyak. Dia kasi pada anak dia ambil pistol ni, ditembak orang tu. Kita hukum dengan budak tu ke hukum orang yang kasi pistol? Kalau budak, budak tak boleh buat apa-apa lah. Kita tak boleh hukum dia. Jadi siapa yang kena? Orang yang tu. Sama orang yang peras ugut ke apa ke apa ke. Jadi kita balik kepada orang yang penyebab dia. Jadi tak boleh dia kata lepas. Kita tak mau jumut selampau apa. Sempit saja. Tengok ni. Kita kena lihat juga daripada sudut maknanya. Wallahu a'lam bissawab. itulah yang kita sempat pada malam ini insyaallah. Qul qawli hadza astaghfirullah wa atubu ilaihi wa lakum sa'al mu'minin wa mu'minat innahu wal ghafurur rahim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum. Ada surat lah.